Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah ikhwana fid din hafizani wa hafizakumullah jami'a. Fa insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan kita dari sifatus salat yaitu pada permasalahan posisi maupun gerakan ketika julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Sebelumnya telah kita bahas sujud, kemudian setelah itu bangkit dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Adapun perkara yang masyhur dan jelas yaitu posisi tangan kiri. Begitu pula telah dibahas posisi duduk dengan iftirash, yaitu pantat diletakkan di atas telapak kaki kiri bagian dalam. Kita duduki telapak kaki kiri kita, sementara telapak kaki kanan kita tegakkan dengan jari jemari diusahakan menghadap kiblat. Adapun di sana ada pembahasan yang diperpanjang oleh penulis rahimahullahu taala berkaitan dengan posisi tangan kanan atau lebih khusus jari jemarinya, di mana secara global jumhur ulama, bahkan hampir semua ulama berpandangan sebagaimana salat yang kita lihat, yaitu bahwasannya al-isyarah bil asbu' mengisyaratkan dengan jari sabbabah atau sabbahah, jari telunjuk, hanyalah pada posisi at-tasyahud saja, baik itu tasyahud awal maupun itu tasyahud al-akhir, dan tidak dilakukan pada posisi duduk di antara dua sujud. Akan tapi di antara mufradat, di antara hal yang membedakan penulis rahimahullah taala dengan dalam beberapa sifat salat yang telah kita bahas adalah dalam permasalahan ini, di mana beliau memandang mengangkat jari itu pada setiap kali jalsah, pada setiap duduk, baik pada tasyahud awal akhir maupun pada al-jalsah baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Dan ini yang beliau rajihkan dan beliau perpanjang karena beliau menganggap pendapat yang mengatakan taib duduk di antara dua sujud tanpa mengangkat jari ini pendapat yang kuat, dan itu pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, bahkan kebanyakan ulama. Oleh karenanya beliau menyebutkan argumen beliau di sini lumayan panjang, sebagaimana khilaf yang kuat pada permasalahan turun ketika hendak sujud lutut dulu ataukah tangan, dan ini pernah kita bahas. Beliau juga perpanjang dalam permasalahan tersebut. Dan bukan bermakna wallahu alam shawab dalam permasalahan ini juga khilafnya qawi, atau dikatakan perbedaan pendapatnya kuat dan menjadikan dua pihak ini yang sama banyak ataupun yang semisalnya. Akan tetapi beliau berpendapat dengan pendapat taib menyelisih jumhur kebanyakan ulama. Oleh karenanya beliau agak memperpanjang alasan beliau, argumen beliau dalam bab ini. Telah kita baca di pekan yang lalu dalil-dalil hadis-hadis yang beliau pegangi dalam permasalahan ini. Apakah itu hadis Abdullah bin Umar, ataukah itu hadis Wa'il ibn Hujr, maupun hadis Abdullah ibn Zubair. Tiga hadis ini yang beliau sebutkan sebagai dalil yang beliau pegang. Adapun hadis Abdullah ibn Umar diriwayatkan dalam Sahih Muslim, yaitu dengan lafaz yang menyebutkan umum anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fis salat, adalah dahulu Nabi alaihi salatu wasallam apabila duduk dalam salat, umum jalasa fis salat. Ini syahidnya, ini yang beliau ambil. Apabila dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk ketika salat dan tidak dirinci duduknya, duduk tasyahud saja atau duduk apa, namun ketika beliau duduk saat salat umum. Wada'a yadayhi 'ala rukbatayhi, beliau meletakkan kedua tangannya di atas lututnya. Wa rafa'a isba'ahu al-yumna ila akhir hadis, dan beliau mengangkat jari telunjuknya kanan, jari setelah ibu jari, yaitu jari telunjuk, dan seterusnya. Ini termasuk dalil-dalil umum yang beliau pegangi, yang menunjukkan duduk dalam sholat itu dengan posisi tangan kanan selalu mengangkat ibu jari, apa, jari telunjuk. Dan ini dalam keumuman lafaz idza jalasa fi sholat, ini yang beliau pegangi. Dan prolog landasan sebagaimana kita butuhkan, seorang muslim tentunya ketika hendak merojihkan sesuatu itu berusaha untuk sebisa mungkin mengikuti al-adillah, mengikuti mana pendapat yang lebih kuat dalam dalil. Ini prolog yang penting. Dan bukan sekedar ikut-ikutan mana yang orang banyak, karena bisa jadi dalam suatu amaliyah perkara, jangankan di misalnya di Indonesia, dengan di misalnya Brunei, dengan di Malaysia, misalnya dengan di Pakistan misalnya, berbeda-beda. Di sini, oh ini yang banyak seperti ini. Bahkan di dalam Indonesia pula mungkin di Jawa seperti ini, di Sumatera seperti ini. Dan demikian pula kita diingatkan salah satu yang ditanya di alam kubur, meskipun tidak berkenaan khususnya tentang fikih, akan tapi ketika ditanya man rabbuk wa ma dinuk wa man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, orang munafik menjawab aku tidak tahu. Ketika ditanya man rabbuk wa ma dinuk, apa agamamu, siapa rabbmu, dia menjawab aku tidak tahu. Innama sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu, aku hanya dengar orang mengatakan demikian dan demikian, aku pun ikut-ikutan. Ini syahidnya. Bahwasanya seorang ada kalanya ikut terkena dan mendapat dosa ketika dia memilih melakukan sesuatu hanya karena ikut-ikutan. Baik. Sementara seseorang mungkin dan mampu untuk tidak taklid. Adapun seorang yang memang tidak mungkin, seperti anak kecil, belum bisa buka buku, belum bisa baca, belum bisa cari literatur, ya cuma ikut-ikutan orang tuanya. Orang baru masuk Islam, apa yang diajari oleh ustadznya, gurunya, ya sudah. Demikian pula wudu kita. Kalau sudah ada yang benar, alhamdulillah kita teruskan ajaran bapak. Kalau ada cara wudu yang salah, kita harus rujuk dan ikuti yang benar. Oleh karena disebutkan al-haqqu dhalatul mu'min, kebenaran itu adalah barang hilangnya seorang mu'min. Aynama wajadah akhadah, dimanapun dia menemukannya, dia akan segera mengambilnya. Ibarat barang hilangnya, dia cari-cari, begitu ketemu dia pegang. Makanya harus kita ingat-ingat dalam setiap kita mencari ya perkara, yaitu al-haq. Wa ma taufiquna illa billah. Dan begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam ayat Al-Qur'anul Karim, "In ittaba'ta katsiran man fil ard la yudilluka an sabilillah." Dan seandainya atau afwan, "In tuti aktsara man fil ard la yudilluka an sabilillah." Entuti, seandainya engkau mentaati, engkau mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi, la yudillukan sabilillah, tentulah mereka dapat menyesatkanmu dari jalan Allah. Itu firman Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tidak bermudah-mudah dalam perkara ini. Demikian berapa banyak dalam ayat qalilam ma tadzakkarun qalilam ma tashkurun, betapa sedikitnya kalian yang bersyukur, betapa sedikitnya kalian yang mau mengingat, qalilan qalilan qalilan, itu banyak di akhir ayat, betapa sedikitnya di antara kalian. Maka disebutkan bahwasanya kebenaran itu tidak diukur hanya semata-mata dengan yang banyak-banyakan ini. Maka kalaupun nanti kita merojihkan pendapat jumhur, bukan karena urah saya ikut yang paling lebih banyak lah, Ini bukan cara tarjih yang benar. Maka kita diingatkan di sini. Kemudian beliau menyebutkan tadi hadis Abdullah bin Umar riwayat Muslim, dalil umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi shalat, Nabi apabila duduk dalam salat. Nah, ini umum. Beliau mengatakan berarti termasuk duduk di antara dua sujud, kata beliau. Dan perkara ini Allah alam bisawab terbantahkan, Allah alam bisawab, dengan beberapa hal. Yang pertama, datang dalam riwayat Muslim sendiri hadis Abdullah bin Umar dari sanad yang lain. Imam Muslim punya sanad an fulan hadatsana fulan an fulan an fulan sampai ke sahabat Ibnu Umar. Tapi juga punya sanad yang kedua an fulan an fulan an fulan juga dari Ibnu Umar. Pada sanad yang kedua setelah hadis di atas disebutkan dengan lafaz yang berbeda. Disebutkan kana anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fit tasyahhudi wada'a yadahu al-yusra 'ala rukbatihi al-yusra wa wada'a yadahu al-yumna 'ala rukbatihi al-yumna wa aqada 53 wa asyara bis-sababah. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim setelahnya, hadis Ibnu Umar juga, dan ini juga hadis yang sahih, dengan lafaz bahwasanya Ibnu Umar menyebutkan dahulu Nabi alaihi wasallam idza qa'ada, apabila beliau duduk, jalasa dengan qa'ada sinonim. Dahulu apabila Nabi alaihi wasallam duduk fit tasyahud, pada duduk tasyahud. Wada'a yadahu al-yusra 'ala rukbati al-yusra, beliau meletakkan telapak tangan kiri beliau di atas lutut kiri beliau dan telapak tangan kanan di atas telapak atau di atas lutut tangan beliau, dan beliau kemudian disebutkan mengangkat mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Ini fit tasyahud, disebutkan dengan lafaz yaitu fit tasyahud, Nabi apabila duduk dalam tasyahud. Nah, sekarang permasalahannya jumhur ulama berpandangan hadis ini, hadis Ibnu Umar dengan lafaz sanad yang kedua itu sifatnya khusus idza qa'ada fit tasyahud, Nabi apabila duduk dalam tasyahud. Sementara hadis dengan lafaz sebelumnya bentuknya umum, Nabi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza jalasa fis salat, Nabi apabila duduk dalam salat umum, duduk tasyahud awal maupun akhir, duduk di antara dua sujud umum. Maka jumhur mengatakan hamlul khas alal am, yang umum dibawa kepada yang khusus. Afwan, hamlul am alal khas, membawa dalil umum kepada yang khusus. Maka disebutkan Nabi apabila duduk dalam sholat sifatnya umum. Tapi disebutkan dalam dalil yang lebih rinci yaitu duduknya Nabi ketika tasyahud. Dan dalam kaidah usul fiqih juga dikenal bahwasanya apa namanya dalil yang khusus itu didahulukan dan diutamakan dibandingkan dalil yang umum. Begitu pula hamlu al-muqayyad alal mutlak, dalil yang sifatnya muqayyad diterapkan pada dalil yang mutlak, dalil yang mufassal diterapkan pada dalil yang mubayyan, dan ini masyhur dalam perkara usul fiqih. Akan tetapi beliau Syekh Utsaimin rahimahullah nanti akan menjawab, menyebutkan alasan beliau. Ya, nanti akan kita baca insyaallah taala. Baik, kemudian pula jawaban kita yang kedua, bahwasanya kalau ini sifatnya umum, Nabi alaihi wasallam apabila duduk dalam salat, ini sifatnya umum, berarti tak terkecuali dari semua duduk, termasuk duduk istirahat. Kan ada duduk istirahat ya. Jadi duduk istirahat itu apa? Ketika seorang sudah sujud, kemudian hendak bangkit ke atas rakaat kedua. Di situ di sana ada hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan duduk sejenak. Jadi dari sujud langsung mau berdiri ke rakaat kedua. Tidak langsung bangkit bablas. Tapi di sana ada hadis sahih yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk istirahat. Meskipun ini terlepas dari khilaf, nanti ada yang menyebutkan itu ketika Nabi sakit atau Nabi tua atau umum. Namun jelas hadis sahih ada duduk istirahat. Jadi setelah sujud kemudian sebelum bangkit ke atas duduk dulu sejenak, tapi bukan duduk tasyahud, bukan duduk tasyahud awal, tapi duduk sebentar kemudian baru bangkit berdiri. Bisa dipahami ini? Ini namanya jalsatul istirahah, duduk istirahat. Maka kalau berdasarkan dengan kaidahnya Syekh, ini kan umum. Nabi apabila duduk dalam sholat, beliau isyarat telunjuknya. Ini mencakup semua sholat. Duduk dalam sholat, semua duduk dalam sholat. Oh, berarti termasuk juga konsekuensinya adalah duduk istirahat. Dan kami belum pernah tahu ada seorang pun ulama yang berpandangan demikian dalam duduk istirahat. Ini konsekuensinya, teman-teman. Kemudian diantara dalil lagi yang beliau sebutkan adalah hadis Abdullah ibn Zubair riwayat Muslim. Disebutkan kanan Rasulullah SAW idza qa'ada yad'u, di situ beliau sebutkan. Rawah Muslim min hadis Abdullah bin Zubair. Hadis yang kedua beliau sebutkan sifatnya juga umum. Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Zubair, dahulu Nabi SAW idza qa'ada, apabila Nabi SAW duduk. Enggak disebut duduknya duduk apa. Maka sifatnya umum dan sama dijadikan dalil oleh beliau. Dan tidak kita perpanjang karena ini mirip statusnya sama dengan yang sebelumnya. Sama-sama semuanya riwayat Muslim, dan hanya saja satunya riwayat Abdullah bin Umar, satunya riwayat Abdullah bin Zubair, dan disebutkan umum. Tadi idza jalasa fis salat, kalau ini idza qa'ada. Umum. Tidak disebutkan duduk tasyahud saja, namun umum kalau duduk. Ya begitu. Maka beliau yad'u berdoa, wada'a yadahu al-yumna ala faqidil yumna, beliau meletakkan telapak kanannya di atas paha kanannya, wa yadahu al-yusra ala faqidil yusra, paki tangan telapak kirinya di atas paha kirinya, wa asyara bi isba'ihi as-sababah, dan beliau menunjuk dengan jari telunjuknya. Ini beliau juga pakai umum. Berarti duduknya umum, duduk di antara dua sujud termasuk mengangkat jari telunjuk, kata beliau. Dalil ketiga yang beliau sebutkan, wa rawa Ahmadu an Wa'il ibn Hujr. Namun yang menjadi dalil syahidnya adalah wa fi riwayat, di bawah itu wa fi riwayat, ini juga hadisnya Wa'il ibn Hujr. Yang di situ disebutkan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, taib, dan sekaligus ada revisi. Kalau saya enggak salah ingat, saya kemarin di pertemuan yang lalu, pekan lalu, saya kurang perhatian dan taib menerjemahkan kalau enggak salah dari sahabat Wa'il ibn Hujr. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini benar. Faqultu la anzuranna kaifa yusalli. Kemudian saya mengatakan, kalau tidak saya salah ingat, kemudian sahabat Wa'il bin Hujr berkata kepada para sahabatnya, aku akan perlihatkan kepada kalian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Ini praktek. Gitu ya. Kalau saya enggak salah ingat, saya menerjemahkan. Namun di sini disebutkan dengan jelas harokatnya la anzuronna anzur. Fakultu, aku pernah mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu, aku pun berkata, ya ini dalam hati. Ketika itu, ketika aku datang ke tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Wa'il bin Hujr termasuk dari ulam kufi, kufiyin, musnadnya musnad kufiyin, dalam musnad Imam Ahmad disebut ahli Kufah. Ketika Wa'il bin Hujr datang ke tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fakultu, aku pun berkata, sahabat Wa'il, la anzuranna kaifa yusalli, aku benar-benar akan lihat bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Nah, jadi ini terjemahan yang benar. Jadi kalau yang lalu mungkin saya kurang perhatian, saya kira la unziranna, saya akan perlihatkan. La unziranna, saya akan perlihatkan kaifa yusalli, bagaimana Nabi salat. Namun saya kurang perhatian, di sini disebut la anzuranna, saya betul-betul akan melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat. Dan ini terdapat faedah bagaimana hirsus sahabah, bagaimana hirsnya sahabat, semangatnya sahabat untuk mempelajari ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berbentuk ucapan, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran ucapan-ucapan beliau, maupun yang sifatnya yaitu fi'lan, perbuatan. Ya. Mereka jauh-jauh datang terkadang hanya untuk melihat bagaimana caranya salat, ya. Kita lihat, dan terkadang demikian ini faedah. Dulu Imam Ahmad mengajar hadis, ada sekian disebutkan sampai 5.000-6.000 orang, yang menulis hanya 500. Dan bukan kemudian berarti kalau gitu saya gak usah nulis saja, karena yang nulis cuma sedikit lah. Namun banyak dari mereka selainnya melihat pada yaitu praktek beliau, ya, tindak tanduk dan perbuatan beliau. Dan demikian di sini, ketika kita melihat seorang alim, ya, ini faedah ketika kita datang ke Mekah atau ke Madinah, ya, Syekh turunnya sholat mana dulu ya, tangan dulu atau kaki dulu ya. Dan dulu di zaman dulu, bahkan ulama alul hadis ketika hendak mengambil ilmu hadis itu melihat gurunya dulu, dilihat orang ini mau saya ambil hadisnya, dilihat tata caranya sholat, sampai mereka menjadikan tolak ukur untuk mengambil ilmu diantaranya ketika itu adalah dua, tata cara sholatnya dan zinatih, dan gaya berpakaiannya. Kalau dia pakaiannya pakaian yang menyelisih syariat, ya, bukan pakaian yang dianggap baik dalam syariat, atau sholatnya pun sholat yang tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan sifat sholat Nabi SAW, mereka tinggalkan hadisnya. Sampai seperti dulu para ulama. Karena dalam urusan dunia pun kita selektif, terkadang kita tidak memasukkan motor ke bengkel, kita pun tidak sembarangan memasukkan ke sembarang bengkel. Begitu pula ketika kita tidak meminta membangunkan rumah kita, misalnya sebagian mencari tukang bangunan atau tukang gambar yang memang ahli atau yang semisalnya, ya. Maka Ibnu Rajab saya mengatakan, aku heran dengan manusia, bagaimana mereka sangat selektif dalam memilih penjual tomat. Khawatir satu ember atasnya tomatnya bagus, ternyata di bawahnya tomatnya busuk. Kemudian mereka berhati-hati. Akan tetapi mereka tidak berhati-hati dalam memilih mengambil ilmu agama. Siapa saja diambil. Dan ini nasihat dari Ibnu Rajab rahimahullah taala, dan Muhammad bin Sirin mengatakan, "Inna hadzal ilm din fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu agama ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama. Dan demikian pula kita pun ketika mengajarkan ataupun menyampaikan ilmu, perhatikan dan hati-hati. Jangan sampai kita menyatakan sebuah pendapat yang tidak ada pendapat imam sebelum kita. Imam Ahmad telah mengingatkan, "Iyyaka an tatakallam." Hati-hati engkau bicara dalam sebuah permasalahan, "Laisa laka fiha imam." Engkau tidak punya imam sebelumnya. Pendapat pertama Imam Syafi'i begini, pendapat kedua Imam Malik berpandangan seperti ini, pendapat ketiga Imam Ahmad seperti ini. Saya pendapat keempat ajalah atau kelima. Siapa pendahulumu? Enggak ada, ini menurut saya saja. Maka ini akan tersesat yang seperti ini. Maka hati-hati, dan demikian pula banyak peringatan mereka. Kembali ke sini, bagaimana sahabat Wa'il bin Hujr datang ke Rasulullah SAW ingin melihat tata caranya salat. Dan dulu kata para ulama, ketika orang lihat salatnya jelek, maka dulu mereka katakan, huwa li ghairihi aswa. Kalau salatnya dia jelek, maka pada perkara selain salat pun dia akan lebih jelek lagi. Ya. Karena perkara salat adalah dipelajari dalam ilmu agama, khususnya fikih, itu awal-awal setelah kitab taharah, kitab salat. Maka bagaimana dia akan mengerti tentang riba dan berbagai macamnya, kitab hudud, jinayat, kitab nikah, talak, kitab yang lain-lainnya, at-taimah, makanan dan berbagai macam. Sementara permasalahan masalah sholat pun dia tidak melaksanakan sholat seperti sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya dulu para ulama diantara cara mereka melihat seorang itu faqih atau tidak, faham ilmu agama atau tidak, mereka melihat tata cara sholatnya. Adapun sholatnya ada masalah khilafiyah, turun lutut dulu, tulut tangan dulu, ini gak ada masalah, karena sebagian ulama berpandangan seperti ini, sebagian berpandangan seperti ini. Adapun perkara yang memang salah, batin cara duduknya atau cara mengangkat tangannya salah, tidak sejajar dengan bahu, tidak sejajar dengan telinga, di atas telinga atau di bawah bahu, atau yang semisalnya, maka ini mereka jadikan pertanda untuk mengambil ilmu. Kembali ke sini, sahabat Wa'il ibn Hujr betul-betul mengatakan dan memperhatikan bagaimana cara sholatnya Rasulullah SAW. Dan sayidnya apa yang disebutkan di sini, disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad dengan beberapa lafaz. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang setelahnya, poin takli ketiga, disebutkan, dinukilkan dengan sanadnya Imam Ahmad dari, seingat saya dari Imam Ahmad, dari kalau saya tidak salah ingat, Abdurrazzaq bin Hammam San'ani, an Sufyan Ats-Tsauri, dari Sufyan Ats-Tsauri. Di atasnya Sufyan Ats-Tsauri, Asim bin Kulaib. Di atasnya Asim bin Kulaib, dari ayahnya Kulaib, dari Wa'il ibn Hujr, menceritakan sifat sholat Nabi SAW. Ini sanadnya. Imam Ahmad, di atasnya siapa? Abdurrazzaq. Di atasnya Abdurrazzaq, Sufyan Ats-Tsauri. Di atasnya Sufyan Ats-Tsauri, Asim bin Kulaib, dari ayahnya Kulaib, dari Wa'il ibn Hujr. Dan di sana ada riwayat yang lain selain daripada riwayatnya Abdurrazzaq. Banyak beberapa riwayat-riwayat yang menceritakan. Namun dalam riwayat Imam Ahmad yang dari jalur gurunya Abdurrazzaq As-San'ani, menyebutkan dengan lafaz seperti ini, "Tsumma asyara bisabbabatihi," sampai pada sifat ketika Nabi duduk, maka Nabi mengisyaratkan dengan telunjuknya. Wa wada'al ibhama 'alal wusta, dan beliau meletakkan jari ibu jarinya ditempelkan, dilekatkan dengan jari tengahnya. Wa qabada sa'ira asabihi, sementara yang lainnya beliau genggam. Jadi ini salah satu sifat kemarin telah kita sebutkan, boleh tiga jari ini kita genggam ditutup dengan ibu jari, yaitu selain jari telunjuk semuanya ditutup oleh ibu jari. Jadi ditekuk jari kelingking, jari manis dan jari tengah ditutup dengan ibu jari. Dan bisa sifat kedua, jari tengah agak dibuka dan ditempelkan dengan ibu jari membentuk lingkaran. Kemudian dua jari saja yang ditekuk, ya, yang dilipat, yaitu jari kelingking dan jari manis. Adapun di sini disebut yaitu dengan sifat yang melingkarkan jari tengah dengan ibu jari. Wa qabada sa'ira asabihi, adapun jari kelingking dan jari manis selainnya maka dilipat. Tsumma sajada, ini masalahnya. Di sini ada lafaz setelah Nabi alaihissalatu wasallam menunjuk seperti ini, menunjuk jadi telunjuk, tsumma sajada, kemudian Nabi sujud. Nah, sekarang saya tanya, kalau tasyahud itu setelah tasyahud berdiri apa sujud? Berdiri kan? Setelah duduk tasyahud berdiri atau sujud? Berdiri kan? Ayo berdiri. Tapi sini disebut setelah Nabi duduk dan menunjuk jari telunjuknya dengan jari telunjuknya, tsumma sajada, kemudian Nabi sujud. Nah, ini dipakai oleh Syekh Utsaimin ini dalil khusus. Kalau tadi dalil umum semua duduk dalam sholat itu kan apa termasuk menunjuk. Nah, ini dalil khusus kata beliau. Kalau kemudian juga menunjuk ini bukan hanya tasyahud tapi juga ketika duduk di antara dua sujud. Buktinya di sini. Meskipun riwayat ini akan kita bahas nanti sahih atau dhaifnya. Namun Syekh Utsaimin memandang di sini dengan riwayat, dalam riwayat ini Nabi menunjuk dengan jari telunjuknya tsumma sajada, kemudian sujud. Kemudian beliau berdalil, ini bukti kalau duduk di antara dua sujud itu nunjuk dengan telunjuk. Wong setelah itu Nabi sujud kok, bukan berdiri. Ini dalil khusus. Akan tapi banyak dari ulama lain selain beliau yang menghukumi hadis ini, hadis yang syadz namanya, hadis yang syadz. Ya, mengapa? Yaitu hadis yang syadz adalah ketika seorang perawi menyendiri dengan sebuah lafadz yang mana para perawi yang lain yang lebih kuat atau lebih banyak tidak meriwayatkan sebagaimana dia. Ini pernah kita sebut hadis syadz. Ya, dan yang belum paham tidak mengapa diingat istilah-istilah ini, suatu saat insya Allah manfaat. Ya. Hadis syadz adalah mukhalafatul makbul. Seorang perawi yang diterima hadisnya, dia menyelisih perawi lain yang lebih kuat atau lebih banyak. Dalam hal ini adalah Abdurrazzaq yang dianggap menyelisih dalam riwayatnya para perawi yang lain. Abdurrazzaq As-Sun'ani, imam alul hadis, thiqah, dan diterima hadisnya. Akan tetapi kebetulan dalam meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dia menyelisih para perawi yang lain yang tidak ada meriwayatkan lafaz seperti dia ini. Maka sebagian mengatakan ini waham, ini keliru. Kadang seseorang maksudnya ingin mengatakan seperti ini tapi terucap lain, atau mungkin dari hafalannya lupa. Nah, meskipun seorang yang thiqah terpercaya, kuat hafalannya, jenius dan kuat hafalannya, akan tapi namanya manusia terkadang mungkin salah atau yang semisalnya. Maka di mana ketika dibandingkan riwayat-riwayat yang lain tidak ada yang menyebutkan lafaz seperti ini kecuali hanya lafaznya Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri, maka dianggap ini hadisnya syadz. Kalau perawinya dhaif tapi menyelisih yang lain disebut hadis apa? Kemarin pernah kita sebut di pertemuan lalu, perawinya dhaif tapi menyelisih perawi hadis yang lainnya yang lebih kuat atau lebih banyak disebut hadis munkar. Iya, hadis munkar, ingat ya sebagainya. Adapun ini hadis syadz. Tapi oleh karena sebagaimana menghukumi hadis ini dhaif tidak bisa dijadikan landasan. Insyaallah kita lanjut pada azan insyaallah taala. Bismillah. Kemudian disebutkan pula fi riwayat, dan di sana ada dalam riwayat lain sahabat Wa'il bin Hujr dalam hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad juga, ada tambahan selain mengangkat telunjuk, yuharrikuha yad'u biha, dia atau beliau sambil menggerakkan telunjuknya dan berdoa dengannya. Dan ini juga sebagian ulama menghukumi hadisnya syadz. Yang tafarrada bi, menyendiri padanya adalah Zaidah ibn Qudamah, dan beliau orang yang thiqah, Zaidah ibn Qudamah, hanya saja menyelisih para perawi yang lain berjumlah banyak dan lebih kuat dari beliau. rahimahullah taala. Adapun Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan di sini wa dzakara al muhasyuna ala zadil ma'ad anna al haditha sahih wa ba'dhum abbara bi annahu jayyid. Dan para pemberi catatan kaki dari kitab Zadul Ma'ad, Zadul Ma'ad adalah kitab fikih sirah yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, menceritakan sirah Nabi alaihi salatu wassalam sekaligus membahas kandungan fikih di antaranya. Sifat ketika Nabi salat begini, sifat mandinya Nabi begini, ketika Nabi haji seperti ini, kejadiannya seperti ini, dan beberapa khilaf yang terjadi dalam permasalahan tersebut. Zadul Ma'ad kitab Ibnu Qayyim, dan banyak ahlul ilm maupun kalangan pelajar, thullab maupun mustafidin memberi catatan kaki dan mentahkik, memeriksa dan mentakhrij, mengeluarkan hadisnya kemudian dicetak. Salah satu pemberi catatan kaki dari Zadul Ma'ad, kata Syekh Utsaimin, mengatakan hadis ini sahih, dan sebagian yang lainnya menyebutkan dengan ungkapan jayyid, hadis ini lumayan, hadis ini baik. Wa illa sebenarnya para ulama al-hadis berbeda pendapat dalam masalah hadis tadi. Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan sahih pada hadis tahrij. Adapun pada permasalahan tunjuk pada duduk bukan tasyahud, Syekh Al-Albani sendiri mengatakan syadz hadisnya, sepakat dengan yang lain. Adapun pada hadis menggerakkan ini tahrik, di sana di antara orang yang berkecimpung dalam hadis Syuaib Al-Arnaut mengatakan sahih hadisnya, duna qauli, tidak termasuk pada ucapan wa yuharrikuha, menggerakkannya. Maka menunjuk ini sahih pada tasyahud, adapun dengan menggerakkannya ini juga syadz, yaitu menyendiri padanya Zaid bin Qudamah. Namun ini istihad para ulama, ya, ketika mereka menganggap sahih dan tidak, ini istihad para ulama rahimahumullahu taala. Wa hadza alladhi dzakartuhu huwa alladhi dzakara Ibnu Qayyim rahimahullahu fi Zadil Ma'ad. Maka apa yang sudah saya sebutkan, dalil-dalil beliau ini, apa yang sudah saya sebutkan ini juga apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad kitab beliau. Wa taqyidu dzalika fit tasyahud. Adapun mengaitkan menunjuk telunjuk, jadi telunjuk diangkat hanya pada tasyahud, la ya'ni annahu la ya'ummu jami'as salat, kata beliau, ini pendapat beliau, maka tidak berarti kemudian pada selain duduk tasyahud tidak boleh mengangkat. Memang ada yang sahih hadis Ibnu Umar riwayat Muslim tadi, karena anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada fit tasyahud, Nabi apabila duduk tasyahud beliau mengangkat jari telunjuknya. Syekh Utsaimin tidak mengingkari, memang betul sahih dan itu ada penyebutan tasyahud, akan tetapi bukan berarti duduk di selain tasyahud tidak boleh mengangkat, kata Syekh Utsaimin. Bisa dipahami ya? Baik, li anna rajih min aqwalil usuliyyin, karena pendapat yang kuat dari para ulama usul fikih, annahu idza dzukiral umumu tsumma uhida afradu bihukmin yutabiku fa inna dzalika la yaqtadi takhsis. Apabila ada suatu perkara disebutkan umum, kemudian disebutkan salah satunya secara tersendiri dalam sebuah hukum yang mencocoki, maka itu tidak mengharuskan pengkhususan. Duduk kan banyak, akan beliau jelaskan di sini. Kama nassa ala hadza ahlul usul, ulama ahli usul menjelaskan perkara seperti ini. Wa hadza huwa qaulu jumhurihim, bahkan ini pendapat mayoritas mereka, yakni bukan pendapat mayoritas dalam masalah angkat telunjuk loh ya, tapi pendapat jumhur ahli usul tentang kaidah bahwasanya apabila ada suatu perkara sifatnya umum kemudian dikhususkan salah satunya disebut, bukan berarti kemudian yang lainnya tidak masuk. Contohnya dicontohkan di sini. Fama dalam contohnya, idza qulta, apabila engkau mengatakan akrimit talabah, muliakanlah seorang murid. Wa indi madalan ishruna taliban. Muliakanlah taib murid. Misalnya seorang ada yang mengatakan akrimi talabah, muliakanlah para santri, muliakanlah murid-murid. Dan saya memiliki 20 orang santri. Tsumma qultu, kemudian saya katakan akrim fulanan, muliakanlah si fulan. Muliakanlah si fulan, misalnya namanya Hasan. Muliakan si Hasan. Wa huwa minal isrin, padahal si Hasan termasuk salah seorang santri dari santri yang 20. Fala yaqtadi hadza anna 19 min haula la yukramun. Maka ketika saya perintahkan muliakanlah Hasan, bukan bermakna yang 19 sisanya tidak dimuliakan. Ini alasan beliau. Ketika disebutkan lafaz umum akrimit talabah, muliakanlah para santri. Atau bahasanya ukrimu, ukrimu talabah, saya memuliakan para santri. Dan saya punya 20 orang santri. Saya mengatakan ukrimu fulanan, saya memuliakan si Hasan, salah seorang santri saya. Bukan bermakna yang 19 yang lain tidak saya muliakan. Nah, ini alasan beliau. Demikian pula kama annahu lamma qala Allah taala, demikian pula sebagaimana ketika Allah berfirman tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Tanazzalul malaika, pada malam Lailatul Qadar, malam salah satu malam ganjil di bulan Ramadan akhir, ada malam Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar itu salah satu keistimewanya para malaikat turun. Tanazzalul malaika, para malaikat langit turun. Warruhu fiha, dan juga ruh, Ruhul Kudus, Jibril alaihissalam. Para malaikat pada turun, demikian pula Jibril. Lam yakun dzikrur ruh mukhrijan li baqiyatil malaika, maka ketika disebut khusus seorang Jibril, Ruhul Kudus, tidak menafikan kemudian malaikat yang lainnya enggak turun. Kata Syekh Utsaimin, tanazzalul malaika, para malaikat saling turun pada turun. Warruh, begitu pula Ruhul Kudus Jibril. Maka alasan beliau Jibril turun disebutkan khusus keutamaan dan keistimewaan, namun bukan berarti malaikat yang lain tidak turun, kata beliau. Al-muhim, yang jelas anna dzikra ba'dhi afradil 'am bihukmin yuwafiqul 'am la yaqtadi taksis. Tadi sebagaimana disebutkan, apabila disebutkan salah satu anggota dari yang umum dalam sebuah hukum yang mencocoki taib keumumannya, maka tidak mengharuskan adanya pengkhususan. Walakin yakunu taksisu hadzal fad bidzikri lisababin yaqtadihi. Akan tapi kenapa disebutkan khusus? Karena ada beberapa sebab, salah satu sebab yang mengharuskannya immalil inayah, apakah dalam rangka agar lebih perhatian. Ya, maka turun malaikat termasuk Jibril agar lebih perhatian. Auli ghairi dzalik, atau karena selainnya, seperti menunjukkan keutamaannya, kelebihannya, keistimewaannya. Ini kata beliau. Kemudian beliau menyebutkan wa aktsarul ulama ala anna takunu mabsutah. Adapun jumhur ulama, kebanyakan ulama, mereka berpandangan bahwasanya duduk di antara dua sujud, tangan kanan jari jemarinya mabsutah, terdibuka semua dan diletakkan di atas dua sifat, kalau tidak paha, kalau tidak lutut, dan dua-duanya ada riwayatnya. Ini pendapat jumhur, dan beliau mengakui ini pendapat jumhur, berbeda dengan pendapat beliau. Lakin la tastati'u an tuthbita anna Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yabsutuha ala faqidi. Akan tapi engkau tidak akan mampu, engkau tidak akan bisa mendatangkan dalil yang sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu membuka jari jemari kanannya ketika duduk di antara dua sujud. Wa man minkum ittala'a ala sunnah, dan barang siapa di antara kalian yang sudah meneliti hadis-hadis Rasul, bi annal yad al-yumna, bahwasanya tangan kanan, ini pembicaranya tangan kanan bukan tangan kiri, tangan kanan mabsutah dibuka alal faqid, diletakkan di atas paha, baina sajdatain, ketika duduk di antara dua sujud, fal yus'ifna bihi, hendaknya dia maju kepada kami, menghadap kami, memberikan faedah kepada kami. Ini tawadhu'nya Syekh. Li'annani bahattu anu, karena saya sudah membahas, saya sudah mencari-cari hadis, saya sudah meneliti hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Maka siapa yang dapat silahkan. Walam ajid anna takunu mabsutah, saya tidak mendapati satu pun dalil sahih tangan kanan dibuka, kata beliau. Wa idza lam takun mabsutah wa waradati sunnah bi anna tuqbad, apabila, maka tangan kanan tidak ada dalil sahih menyebutkan dibuka, dan justru yang datang dalam sunnah adalah ditekuk jari jemarinya, ya ini sebagian diangkat telunjuknya, fa inna ittiba'a sunnah aula, maka mengikuti sunnah adalah lebih utama, kata beliau. Namun tadi jawaban kita bahwasanya ini kemungkinan yang beliau rajihkan, karena beliau kalau kita balik demikian pula ini pun juga kemungkinan beliau, ya karena hadisnya tadi sebagian satu hadisnya dhaif, dan kalaupun ada yang sahih sifatnya umum, duduk semua dalam sholat, dan itu ada kemungkinan termasuk selain duduk tasyahud. Kalau begitu konsekuensinya duduk istirahat juga mestinya ngangkat telunjuk, sementara tidak ada seorang pun ulama yang mengatakan demikian. Lalu bagaimana kalau tidak disebutkan sifatnya? Kita kembalikan ke ucapan beliau, malam yadid fihi sifatun min sifatir Rasulullah SAW fi sholat, ketika tidak disebutkan dalil khusus dalam suatu permasalahan dalam sholat, maka kembalinya ala muqtadat tabi'ah, sesuai dengan tabiat. Misalnya berdiri, kakinya dibuka lebar atau kecil, ya tabiat. Orang berdiri biasa, sejajar dengan bahu. Tidak disebutkan kakinya rapat sekali, kakinya dibuka lebar sekali, namun tabiat. Begitu pula seberapa posisi seperti ini, tangan ketika diletakkan ya diletakkan, ketika tidak disifatkan ditekuk dan digenggam, maka sifatnya dibuka. Ini tabiat letakkan tangan, yang namanya meletakkan tangan di atas meja, kita letakkan, ya sudah letakkan, ini tabiat, letakkan. Maka ini kembalinya, dan insyaallah taala kita selesaikan di pertemuan yang akan datang, menyelesaikan dari bab taib, yaitu duduk di antara dua sujud, dan lafu minkum, dan sabar sejenak. Dalam permasalahan ini beliau perpanjang karena memang beliau hendak menguatkan pendapat beliau, di mana jumhur berseberangan dengan pendapat beliau rahimahumullahu taala. Wallahu alam bisawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, Allahumma sayyiban nafi'an, wa subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.